dia rasa hatiku permata yang hilang telah bertemu. Semoga kiranya dapat ku jaga kurnia Tuhan yang maha mulia. Ada yang maha kuasa, semoga jumpa pula. Kini hidupku penuh bahagia, permata hatiku telah kujumpa. Semoga jumpa pula. Kini hidupku penuh bahagia, permata hatiku telah kujumpa.